Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Ya ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan membaca Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Ibnu Abil Ais Al-Hanafi rahimallahu taala, dengan penjelasan dan catatan kaki dari Abdul Abbas Al-Adni rahimallahu taala. Selanjutnya Ibn Abi Al-Is Al-Hanafi rahimahullah ta'ala mengatakan, wa ahlul kalam al-madmumi, dan ahlul kalam yang tercela, yutrikuna nafiyah hululil habadisi, secara mutlak tanpa memberikan rincian, meniadakan hululul habadis, adanya hal yang baru pada Allah. Lantas kita jumpai ada seorang sunni yang yusallim, menerima dalika hal tersebut kepada lil mutakallim, kepada ahli kalam, ala dhani, karena anggapan bahasanya si mutakallim, si ahli kalam, nafa, meniadakan dari Allah hal-hal yang tidak layak bagi kemuliaan Allah. Faida sallama lahu hada an-nafya, tatkala si sunni tadi pasrah atau menerima atau sepakat lahu dengan ahli kalam hadan nafya, peniadaan ini alzamahu, tanta si ahli kalam menggiringnya dan memaksanya, mengharuskannya, mengharuskan hu si sunni nafya sifat ikhtiyariyati untuk meniadakan dan mengingkari sifat ikhtiariyah, sifat yang Allah bersifat dengannya atas pilihan Allah, atas keinginan Allah, dan sifat fi'liyah, bahwa dan meniadakan sifat ikhtiariyah itu ghairu lazimin lahu, bukalah menjadi lazim, konsekuensi pendapat lahu bagi si sunni. Wa inna ma utiya, namun hanyalah utiya diberi, yaitu diberi serangan dan pemojokan, dipojokkanlah si sunni min taslim, gara-gara dia pasrah dan menerima sepakat dengan hadan nafil mujmal, dengan peniadaan hululul hawadis yang bersifat global. Wa illa seandainya, wa illa falau istafsara wastafsala, seandainya si sunni itu meminta penjelasan dan meminta rincian, lam yang qati' ma'ahu, maka si sunni itu tidak akan berhenti itu sepakat ma'ahu bersama si ahli kalam. Ya, maka di sini Ibn Abi Al-Is Al-Hanafi menceritakan bahasanya tentang adanya seorang sunni yang terkecoh dengan kalimat-kalimat global yang disampaikan oleh ahlul kalam, semisal nafyu hululil hawadis, meniadakan adanya satu hal yang baru pada Allah. Ya, dan perlu diketahui bahasanya maksud nafi hulul hawadis kalau menurut ahlul kalam itu maksudnya adalah dari nafyu as-sifat al-ikhtiyariyah as-sifat al-fi'li, maka meniadakan sifat perbuatan bagi Allah, istiwa, dun, dan yang lain. Karena kalau Allah turun pada hari kiamat, ini berarti sebelumnya Allah tidak turun, berarti ada yang hadis pada zat Allah. Maka ini tidak sesuai dengan kaidah nafyu hululul hawadis. Padahal nafyu hululul hawadis yang diterima oleh si sunni maknanya dan maksudnya bukanlah demikian. Itu maksudnya Allah dulunya semisal bisu, setelah itu bisa ngomong. Nah, maka ini nafyul, ini hulul hawadis yang ditiadakan oleh si Sunni. Adapun jika dulu Allah diam, tidak bicara, dan setelah itu bicara, maka berarti ada yang hadis, ada yang baru, yaitu ada kalimat yang baru yang sebelumnya tidak Allah katakan, maka ini tidaklah diingkari oleh si Sunni. Dan wakadzalika, demikian juga masalah sifat. Apakah sifat itu tambahan di luar zat Allah, ataukah dia adalah bagian dari zat Allah? Ini adalah lafzuha majmalun. Maka lafaz ini itu global, perlu rincian. Apa yang dimaksud sifat itu tambahan di luar zat Allah atau bagian dari zat Allah? Nah, maka zalika lafzul ghairi fi ihmalun faqad yuradu bihi ma laysa huwa iyyahu wa qad yuradu bihi ma jazza mufaraqatuhu lahu. Walihada kana a'immatus sunnati rahimahumullahu ta'ala la yudrikuna ala sifatillahi wa kalamihi annahu ghairuhu wa la annahu laysa ghairuhu. Di anna itlaqal isbati qad yushiru anna zalika mubayyinun lahu, wa itlaqun nafyi qad yushiru bi anna huwa irkana lafzul ghairi fi ijmalun wa la yutlaqu illa ma'al bayani wa tafsili. Fa in urida bi anna hunaka dzatan mujarradatan qa'imatan bi nafsiha munfasilatan 'an sifati dzaitati 'alaiha fa hadza ghairu sahihin. Wa in urida bi anna sifata dzaitata anna sifati dzaitata 'ala dzaitatun anna sifati dzaitatun 'ala dzati allati yufhamu min ma'naha wa ghairu ma yufhamu min ma'na sifati fa hadza haqqun. Walakin laisa fil khariji dzatun Datun mujarradatun ani sifati kalil datu al mausufatu bi sifatil kamali sabitati laha la tanfasi la tanfasilu anha. Wa innama yufridu dhihnu zatan wa sifatan wa kullan wahdahu. Walakin laisa fil khariji datun wairu mausufatin fa inna hadha muhal walau lam yakun illa sifatan sifatal wujudi fa innaha la tanfaku anil mawjudi wa in kana dhihnu yafridu dzatan wa wujudan ya tasawwaru hadza wahdahu fa hadza wahdahu lakin la yanfaku ahaduhuma anil akhari bil khariji. Nah, kita sudah akan pembahasan, salah satu pembahasan dalam ilmu kalam, bagaimanakah sikap yang benar terhadap satu bahasan dalam ilmu kalam, yaitu apakah sifat Allah itu sama dengan Allah, sama dengan zat Allah, ataukah di luar zat Allah. Ini perdebatan panjang dalam ilmu kalam. Sifat Allah itu tambahan di luar zat Allah ataukah bagian dari zat Allah. Ini, maka tadi disampaikan, ini kalimat mujmal, kalimat global, bersayap, multitafsir. Maka kaidahnya adalah yastafsir wa yastafsil, meminta rincian dan mencari rincian dan mencari penjelasan detail apa yang dimaksudkan. Berangkat dari kata-kata apa itu al-ghair, apa itu selain. Sifat Allah itu selain dat Allah, atau sifat Allah itu bukan selain dat Allah. Selain itu apa? Apa yang dimaksud dengan bukan atau selain? Nah, kata-kata bukan dat Allah, bukan dat Allah atau selain dat Allah, fihi ijmal, ini adalah kalimat yang global, yang perlu rincian. Ya, sebelum kita baca lebih lanjut, kita baca catatan kaki. Lafzul ghairi min al-alfaz al-mujmalah allati yahtaju fiha ila istifsal wa istifsal إذ فيه من الحق والباطل الأول فقد يراد به ما جاز مفارقته للشيء وانفصاله عنه الثاني وقد يراد به ما ليس هو عين الشيء ونفسه فعلى هذا إذا قال القائل صفات الله غيره فإن أراد أن صفات الله تنفصل عن ذاته سبحانه فهذا باطل لأن الصفات قائمة بذات الموصوف لا تنفصل عنه وإن أراد القائل أن الصفات ليست هي نفس وعين الله فهذا صحيح لأن الصفات شيء والذات شيء آخر وهكذا تماما في النفي الصفات ليست هي غير الله فإن أراد أن الصفات لا تنفصل عن الله فهذا معنى صحيح وإن أراد أن الصفات الموصوف وإن أراد أن الصفات الموصوفة والموصوف وإن أراد أن الصفات والموصوفة ليس هما شيئين متغيرين بل هما شيء واحد فهذا باطل Ya, kata-kata ghair itu adalah termasuk kata-kata yang global. Yahtaju fiha ila perlu istifsal, mencari rincian wa istifsal dan mencari penjelasan. Karena dalam kata-kata ghair itu fihi mengandung hak wal batil, kebenaran dan kebatilan. Jika yang dimaksud bihi dengan al-ghair artinya sesuatu yang mungkin, sesuatu yang bisa berpisah bisyai dengan sesuatu, wa infisal dan terpisah anhu dari si sesuatu, dan bisa jadi waqad terkadang yang dimaksud dengan ghair adalah ma laisa huwa aina syai, sesuatu yang dia bukan sama dengan sama dengan itunya. Maka kita katakan misalnya Ahmad itu cerdas. Ahmad memiliki sifat cerdas. Apakah cerdas itu sama dengan Ahmad ataukah cerdas itu bukan Ahmad? Maka apa yang dimaksud cerdas bukan Ahmad? Jika yang dimaksud dengan cerdas itu bukan Ahmad dalam pengertian cerdasnya Ahmad itu bisa terpisah dari dirinya Ahmad, ya, maka mengatakan maka jika yang dimaksudkan demikian maka itu tidak benar. Cerdasnya Ahmad itu tidak bisa dipisahkan dari si Ahmad. Maka jika yang dimaksud dengan bukan itu adalah bisa dipisah, nanti ada ini Ahmad dan ini cerdasnya Ahmad, maka ini tidak benar. Tidak benar kalau cerdasnya Ahmad itu bukan Ahmad. Cerdasnya Ahmad itu bukan Ahmad. Kalimat bukan di sini jika maksudnya bisa dipisah, maka itu tidak benar karena realitanya tidak bisa dipisah. Namun jika maksudnya cerdas itu adalah tidak sama dengan Ahmad, maka benar. Cerdas itu tidak sama dengan Ahmad. Maka dengan makna yang kedua ini kita katakan, maka cerdas itu bukan Ahmad. Itu bukan Ahmad. Sehingga apakah kalimat cerdasnya Ahmad itu bukan Ahmad, itu apakah ini kalimat benar ataukah tidak tergantung maksudnya. Yang dimaksud dengan bukan di sini apa? Apa yang dimaukan dengan bukan? Kalau yang dimaukan dengan bukan itu adalah kecerdasan Ahmad itu adalah satu materi berdiri sendiri di luar Ahmad, maka ini satu hal yang tidak benar. Bahkan kecerdasan Ahmad itu menyatu inherent, apa istilahnya bahasa Indonesianya, inherent, sudah menyatu dengan Ahmad itu sendiri. Non cerdas itu beda dengan Ahmad. Cerdas itu bukan Ahmad. Dalam pengertiannya, definisi cerdas sama definisi Ahmad itu berbeda. Cerdas definisinya gini-gini-gini, Ahmad definisinya begini-begini. Ahmad itu orang, anaknya Fulan, bapaknya ini, ibunya ini. Nah, itu lain dengan definisi cerdas. Maka jika cerdasnya Ahmad itu bukan Ahmad dalam pengertian perbedaan definisi, iya. Dalam pengertian perbedaan definisi, iya. Namun dalam, jika dalam pengertian kecerdasan Ahmad itu bisa terpisah dari Ahmad, maka itu tidak. Gitu. Maka kembali kepada Allah. Fa'alhada, berdasarkan dua rincian ini, jika ada orang yang mengatakan sifat Allah itu bukan Allah, fa'in arada, maka apa yang dimaksud dengan sifat Allah itu bukan Allah? Fa'in arada, jika dia maksudkan bahasa sifat Allah itu terpisah dari dan Allah, maka ini tidak benar. Karena sifat itu melekat pada dar pemilik sifat. La tanfasilu, tidak bisa terpisah anhu dari si pemilik sifat. Bisakah terpisah dari pemilik sifat? Tidak bisa. Bambang dan malasnya Bambang itu tidak bisa dipisah. Kemalasan Bambang berbeda dengan kemalasan yang lain. Itu kemalasan yang khasnya Bambang, dan dia adalah menyatu inherent dengan Bambang itu sendiri. Nah, namun jika yang dimaksud sifat Allah bukan Allah, anna sifat laisat ia, bahasanya sifat itu tidak sama dengan Allah. Tidak sama dengan Allah. Maka ini satu hal yang benar. Karena sifat itu adalah sesuatu, definisinya bla bla bla. Sifat Allah misalnya melihat, maka melihat itu definisinya begini-begini, dan itu tidak sama dengan definisi dan Allah. Nah, demikian respon kita untuk kalimat sifat Allah itu bukan Allah. Wahakadah, dan respon yang sama kita berikan, tamaman 100% sama kita berikan untuk kalimat negasi. Sifat Allah bukanlah bukan Allah. Kalau tadi sifat Allah ya, nanti dua rincian nanti respon untuk kalimat sifat Allah itu bukan Allah. Kemudian berikutnya adalah respon untuk kalimat sifat Allah itu sama dengan Allah. Atau dia bukan Allah. Bukan Allah, artinya sama dengan Allah. Apa yang dimaksud dengan sifat Allah itu bukan Allah, atau apa yang dimaksud dengan sifat Allah itu sama dengan Allah, maka jawabannya perlu dirinci dengan dua rinci ya. Jika yang dimaksudkan bahasanya sifat itu tidak pernah terpisah dari Allah, sifat Allah itu tidak pernah terpisah dari Allah, fahadha maknan sahihun, maka itu benar. Sifat Allah melihat itu tidak pernah tidak terpisah dari zat Allah. Sifat Allah mendengar tidak pernah terpisah dari Allah. Namun jika yang dimaksudkan bahasanya sifat dan pemilik sifat, bukanlah keduanya dua hal yang berbeda, maka ini karena keduanya itu sama. Pengertian melihatnya Allah sama dengan pengertian Allah itu sendiri. Nah, kalau yang dimaksud dengan itu seperti itu, fahadha batilun, maka ini tidak benar. Ya, kita lihat, maka di atas disampaikan kata-kata bukan itu mengandung satu hal yang global. Faqat yuradu bihi, terkadang makna bukan adalah ma laisa huwa iyahu, sesuatu yang tidak sama dengan itu. Ma laisa huwa iyahu, sesuatu yang tidak sama dengan itu. Sifat Allah dalam hal ini tidak sama dengan Allah. Waqat yuradu, dan terkadang makna dari bukan adalah majaza mufaraqatuhu lahu, sesuatu yang bisa terpisah darinya. Jadi bahasa lainnya telah disampaikan di catatan kaki. Intinya ya, sifat sesuatu itu ya, apakah dia itu definisinya sama dengan sesuatu, ya, maka kata-kata bukan itu bisa artinya dia berbeda definisi dengan sesuatu, dan bisa juga pengertiannya adalah dia adalah sesuatu yang bisa terpisah darinya. Oleh karena itu para imam sunnah, sunnah di sini artinya akidah yang benar, mereka tidaklah menggunakan secara mutlak tanpa merinci untuk sifat Allah dan firman Allah menggunakan kata-kata bukan atau bukan-bukan. Tidak ada ulama ahlu sunnah yang mengatakan sifat Allah itu bukan Allah, atau firman Allah itu bukan Allah. Mereka tidak ada yang menggunakan kata-kata mutlak seperti itu. Tidak juga ada yang mengatakan sifat Allah itu sama dengan Allah, atau mengatakan bahasanya firman Allah itu sama dengan Allah. Tidak ada ulama sunnah yang membuat menyampaikan kalimat global tanpa rincian seperti itu. Karena jika kita itlaqul isbat, kita menerimanya, kita mengakui sifat Allah itu bukan Allah, fa'ina yush'ir, sifat Allah bukan Allah itu yush'ir, qad yush'ir, terkadang menunjukkan anna dhalika mubayyinun lahu. Karena bukan Allah itu terkadang menunjukkan kalau itu terpisah dari Allah. Dan jika kita meniadakan secara mutlak, seperti tadi laisa huwa, saya terjemahkan dengan sama dengan. Namun jika kita secara mutlak mengatakan tanpa merinci, kita katakan bahasanya sifat Allah itu sama dengan Allah, maka kalimat ini qad terkadang yusir menunjukkan kalau itu sifat itu huwa sama dengan Allah. Inti karena kata-kata bukan itu satu hal yang global, maka falayu telah tidak digunakan illa kecuali ditambahi penjelasan dan rincian. Fa'in urida bihi, jika dimaksudkan dengannya bahasanya ada dzat, anna hunaka, hunaka artinya ada, atau terjemah enaknya ada, jangan di sana, anna hunaka bahasanya ada dzat yang mujawadatan, bersih dari sifat, qa'imatan binafsihi, binafsiha, berdiri sendiri, eksis, ada tak, eksis di alam nyata, mujawadatan, bersih dari sifat, dan dia terpisah dari semua sifat-sifat yang merupakan tambahan padanya. Maka ini satu hal yang tidak benar. Tidak ada di dunia nyata satu benda, satu eksistensi yang mudawadatan, tidak memiliki sifat, dan dia eksis di dunia nyata, itu tidak bakalan ada. Maka ada dunia nyata dan ada dunia imajinasi. Kalau imajinasi boleh jadi orang itu berinian imajinasi manusia tanpa sifat, sosok kemudian manusia tanpa sifat, tapi di dunia nyata itu tidak bakalan pernah ada. Semua yang ada di dunia nyata pasti melekat padanya sifat, minimal sifat ada itu sendiri, minimal sifat ada di dunia nyata. Nah, ya, ada itu sifat juga, ada itu kan sifat. Maka di dunia nyata tidak ada ya benda zat sebuah eksistensi yang tidak punya sifat. Sifat minimalis adalah ada itu sendiri. Wa in urida, jika dimaksud dengan bukan zat, anna sifat, bahasanya sifat itu adalah tambahan atas zat dalam pengertian yufhami maknaha, makna sifat itu dipahami berbeda, atau makna zat itu bisa dipahami berbeda dengan apa yang dipahami dari sifat. Ada hak, ini benar. Maka yang dimaksud dengan sifat itu bukan zat, artinya definisi, babnya bab definisi, yufhami maknahu atau yufhami maknaha, artinya yang tertangkap dari definisinya. Benar, sifat Allah itu bukan Allah dalam pengertian definisi misalnya sifat Allah mendengar, maka mendengarnya Allah itu bukan Allah. Maka ini satu hal yang benar. Jika maksudnya dataran definisi, mendengar definisinya begini-begini, dan itu tidak sama dengan definisi Allah, maka kita katakan sifat itu bukan zat. Tapi yang jika yang dimaksudkan bahasanya sifat itu bukan zat, artinya sifat Allah itu di luar zat Allah, misalnya mendengarnya Allah itu sesuatu di luar atau bisa dipisahkan dari zat Allah di dunia nyata, di dunia real, maka itu satu hal yang tidak benar, satu hal yang tidak ada. Karena sifat Allah misalnya mendengarnya Allah itu tidak akan pernah terpisah dari zat Allah itu sendiri di dunia nyata, di dunia real. Maka jika yang dimaksudkan di dataran definisi dipahami dari maknanya, dipahami dari pengertiannya, maka betul pengertian mendengarnya Allah, definisi mendengarnya Allah berbeda dengan definisi zat Allah. Walakin akan tapi ingat, tidak ada fil khariq di dunia nyata, di dunia luar, yaitu di luar imajinasi manusia. Maka tidak ada di dunia luar, itu dunia nyata, satu zat yang bersih dari sifat. Bal ada, bahkan zat yang memiliki sifat, bahkan zat al-masufa bisifat, bahkan zat yang memiliki sifat-sifat sempurna yang ada padanya, maka sifat tersebut tidak akan pernah terpisah darinya. Cuma adhan, pikiran, imajinasi itu bisa yafrid, bisa mengandaikan, bisa membuat imajinasi, bisa mengandaikan. Pikiran orang itu bisa berimajinasi zatan wa sifatan, ada zat, ada sifat, kulan wahdahu masing-masing sendiri-sendiri. Malesnya Bambang tadi misalnya, Bambang, itu bisa berimajinasi. Dan malesnya Bambang. Walakin laisa fil khariq, akan tapi tidak ada di dunia nyata satu zat yang tidak memiliki sifat. Fa'inah ada muhalin, ini mustahil. Di dunia real, zat tanpa sifat itu mustahil. Minimal sifat semua benda yang ada di dunia nyata adalah ada itu sendiri. Walau lamnya pun seandainya tidak ada bagi satu bagi zat kecuali sifat al-wujud ada, fa'innah maka sifat ada itu tidak akan pernah terpisah dari al-mawjud, si pemilik sifat. Meskipun benak itu bisa mengandaikan zatan wa wujudan, mengandaikan di dunia imajinasi ada zat dan ada wujud zat, ya tasawwa hadha wahdahu, maka benak itu bisa mengimajinasikan hada wahdahu ini sendirian, wahada wahdahu ini sendirian, dan tanpa sifat ada sendirian, dan sifat ada itu sendiri juga sendirian. Itu bisa diandaikan oleh imajinasi manusia, namun fil kharij, di dunia nyata, la yanfaqu anhuma anil akhar, yang satu tidak akan pernah terpisah dari yang lain. Maka dia qulu ba'dhum as-sifatu la'ainul mausuf mausufi wala ghairihi wala ghairahu wala ghairahu wa hadha lahu ma'nan sahihun wa huwa anna sifata laysat 'ainul dhatil mausufi allati yafriduha dhihnu mujarradatan mujarradatan bal hiya ghairuha bal hiya ghairuha bal hiya ghairuha wa laysat ghairul mausufi ghairul mausufi ghairul mausufi bal mausufi bal mausufu mausufu bi sifatihi shay'un wahidun ghairu wahidin subhanahu ghairu muta'addidin ghairu muta'addidin muta'addidin. Nah, bahkan yaqulu ba'duhum, sebagian punya perkataan, sebagian ahli kalam punya perkataan, sifat itu bukanlah ain mausuf. Sifat itu bukan sama dengan mausuf. Wala tidak pula kita katakan selain atau bukan mausuf. Maka ada orang yang punya kalimat, kalau tadi pakai ghair, semuanya pakai ghair, ghair. Kalau ini yang satu ghair dan yang satu ain. Sifat itu bukan ain mausuf, artinya sifat itu tidak sama dengan pemilik sifat. Wala tidak pula kita katakan sifat itu bukanlah pemilik sifat. Wahada kalimat ini memiliki makna yang benar, yaitu bahasanya sifat bukanlah sama dengan zat pemilik sifat. Alati yafridu adzihnu, di mana pikiran itu bisa membayangkan adanya zat yang terbebas dari sifat. Bal hiya ghairuha, namun sifat itu sesuatu yang bukan pemilik sifat. Dalam pengertian definisi, dalam pengertian tadi, apa yang dipahami dari maknanya, definisi mendengarnya Allah berbeda dengan definisi Allah itu sendiri. Walaysa ghairal mausufi, namun tidak pula-pula boleh kita katakan sifat itu bukanlah pemilik sifat. Bahkan yang benar, pemilik sifat bersama sifat-sifatnya itu satu hal yang menyatu, tidak berbilang, tidak terpisah. Oh ini pemilik sifat, oh ini sifat A, sifat 1, sifat 2, sifat 3, sifat 4. Nah, itu semuanya menyatu. Tidak ada kemudian dan Allah yang bebas dari sifat, kemudian ini mendengarnya Allah, ini melihatnya Allah, ini hidupnya Allah, dan seterusnya. Tidak, itu semua inherent. Itu semua inherent, menyatu pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa tahqiq dan kesimpulannya. Nah. Tahqiq. Fa ma baina qawli al-qari sifatu ghairu dhati wa baina qawlihi sifatu Allah ghairu Allah. فإن الثاني باطل لأن المسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات فإنه لا يدخل فيه الصفات لأن المراد أن الصفات دائرة على ما أثبته المثبتون من الذات والله تعالى هو الذات الموصوفة بالصفات اللازمة ولهذا قال الشيخ رحمه الله لا زال بصفاته ولم يقل لا زال بصفاته بل ولم يقال la zala wa sifatuhu. Walam yuqal la zala wa sifatuhu li'anna al-ukhfa yu'dinu bil mughayarati. Wa kadhalika qala al-Imam Ahmad radhiyallahu anhu fi munadharatihi al-Jahmiyyah, la naqulu Allahu wa ilmuhu, Allahu wa qudratuhu, Allahu wa nuruhu, walakin naqulu Allahu bi ilmihi wa qudratuhu wa qudratihi wa nurihi. Huwa ilahu wahidun subhanahu wa ta'ala. Nah, wa tahqiq dan kesimpulan tentang apakah sifat itu bukan dat, apakah sifat itu bukan Allah ataukah sama dengan Allah, maka dibedakan antara Allah dengan dat. Ya, bedakan dengan Allah dengan dat sebagaimana tadi. Kalau tadi ada yang ngasih apa paragraf sebelumnya memanfaatkan kata-kata ainul mausuf. Ya, apakah sifat Allah itu sama dengan ainullah sendiri atau nafsullah itu sendiri, diri Allah itu sendiri. Lalu di sini kemudian disampaikan bahasanya kesimpulannya, bedakan antara Allah dengan dzat Allah. Ayyufraq, tidaklah kita bedakan antara sifat itu bukan dzat, maka benar. Sifat itu bukan dzat, itu benar. Dzat Allah dengan sifat Allah itu lain. Dan kita bedakan dengan kalimat sifat Allah itu bukan Allah. Maka kalau sifat Allah itu bukan Allah perlu dirinci. Atau disini katakan fa'inna thani, kalimat yang kedua, sifat Allah itu bukan Allah, fa'inna thani batil. Ini kalimat yang batil. Alasannya li'anna musamallahi, karena pemilik nama yaitu Allah itu sendiri masuk di dalamnya sifat-sifatnya. Lain halnya dengan pengertian dzat. Musamma bisa diartikan pengertian. Di anna musammallahi, karena pengertian dan definisi Allah, maka otomatis tercakup di dalamnya sifat Allah. Coba kita lihat siapa itu definisi Allah. Kalau kita buka buku-buku akidah, maka dia adalah nama untuk zat yang maha hidup, yang begini, begini, begini, begini, dan dia berhak untuk, dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Sifat itu sudah masuk dalam definisi Allah. Maka definisi Allah termasuk di dalamnya sifat-sifat Allah, lain hanya dengan definisi zat. Fa'inna la yadkhulu, tidaklah masuk ke dalam definisi dzat, dalam hal ini dzat Allah, tidaklah masuk di dalamnya sifat-sifat Allah. Di anal mu'ad, karena yang dimaksudkan anna sifat, bahasanya sifat itu tambahan, tambahan atas apa yang ditetapkan oleh orang-orang yang menetapkan sifat. Tambahan minadzat dari dzat. Maka semua sepakat menetapkan bahasanya Allah itu dzat. Nah, setelah itu ada kaum muslimin yang muthbituna sifat, meyakini Allah memiliki sifat. Maka mereka mengatakan, di samping kami mengimani Allah itu dzat, kami mengimani bahasanya Allah itu mendengar, Allah itu melihat, Allah itu hidup, dan seterusnya. Wallahu ta'ala, sedangkan definisi Allah ta'ala, dia adalah zat yang bersifat, memiliki dengan sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Oleh karena itu kita lihat Imam Thahawi itu menggunakan kalimat la zala bi sifatihi, dan beliau tidak walam yukon, dan tidak dikatakan la zala wa sifatuhu. Maka bi di sini penting untuk menunjukkan bahasanya sifat itu melekat kepada Allah dan bukan sesuatu di luar Allah. Kenapa kok jangan dan tidak boleh pakai wawu di sini? Namun la zala bi sifati, namun pakai ba. jangan pakai wawu. Tian al-atfa yu'dinul mughayyarata. Karena wawu ataf itu mengisyaratkan beda. Kalau kita katakan la zala wa sifatuhu, maka seakan-akan sifat Allah itu berbeda dengan Allah. Demikian juga perkataan Imam Ahmad ketika mendebat Jahmiyah. Imam Ahmad mengatakan, la naqulu, kami tidak mengatakan Allah dan ilmunya, Allah dan kekuasaannya, Allah dan cahayanya. Walakin naqul, akan tapi kami katakan Allah dengan ilmunya, Allah dengan kuasanya, Allah dengan cahayanya, dia adalah ilah yang esa, subhanahu wa ta'ala. Nah. Fa'idha qulta, qala syari'u rahimahullah ta'ala, fa'idha qulta a'udhu billahi faqad qulta bidzati al-muqaddasati al-mawsufati bisifati al-kamali al-muqaddasati al-thabitati allati la taqbalu al-imtisala li wajhin min al-wujuhi. Wa'idha qulta a'udhu bi'azzati allahi faqad abta bi sifatin min sifatil lahi wa lam ta'ud bi ghairil lahi wa hadha al ma'na yufhamu min lafdhid dhati fa inna dhata fi asli ma'naha la tusta'malu illa mudhafatan ay dhatu wujudin dhatu qudratin dhatu 'izzin dhatu 'ilmin dhatu karamin ila ghairi dhalika min as-sifati fa dhatu kadha bi ma'na sahibati kadha ta'nithu dhu hadha aslu ma'na al-kalimati fa ulima anna dhata la yutasawwaru intisaru sifati anha bi wajhin min al-wujuhi wa in kana dhihnu qad yafridu dhatan mujarradatan an sifati kama yafridu al-mukhala wa qad qala sallallahu alaihi wasallam a'udhu bi izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa ukhadiru. Nah, jika Anda mengatakan a'udzubillahi, aku berlindung kepada Allah, faqad qulta, maka Anda berlindung kepada zat yang suci, yang bersifat dengan sifat sempurna, ya, al-muqaddasah, yang suci, atsabitah, sifat-sifat yang sempurna, yang merupakan sifat-sifat yang suci, atsabitah yang betul-betul ada, Allah tidak takbalu infisal, yang tidak bisa menerima pemisahan dari zat diwajib dan wujud dari sisi manapun. Dan jika Anda mengatakan aku berlindung dengan kemuliaan Allah, maka Anda berlindung dengan salah satu sifat Allah, dan Anda tidaklah berlindung dengan selain Allah. Kenapa? Karena sifat tadi melekat inherent dengan sifat Allah, melekat dengan Allah. Maka ketika Anda minta perlindungan dengan sifat, Anda minta perlindungan dengan Allah, bukan minta perlindungan dengan makhluk, dengan sesuatu di luar Allah. Bahar dan makna, dan makna ini bisa kita pahami dari lafaz dzat itu sendiri. Karena dzat dalam asal maknanya tidaklah digunakan kecuali mudhaf. Contohnya dzat wujud, artinya yang ada. Dhatu qudratin, artinya yang kuasa. Dhatu izzin, artinya yang memiliki kemuliaan. Dhatu ilmin, yang memiliki ilmu. Dhatu karamin, yang memiliki kemurahan. Ila ghairi dhalika min sifat, dan sifat-sifat yang lain. Dhatu kada itu semakna dengan sahibatu kada. Ingat, dhatu itu bentuk mu'anas dari dhu. Dan du itu mudah, du malin, du ilmin, kata du malin, dan du ilmin, dan seterusnya. Maka ini asal makna kata-kata dhatu, dia itu tidak bisa terpisah dengan mudhaf ilaihnya. Fa'ulima, maka diketahuilah, anadha bahasanya dhat, lai tasawar tidaklah bisa dibayangkan terpisahnya sifat anha dari dhat. Dari sisi manapun, meskipun pikiran bisa yafritu mengandaikan, yaitu membuat imajinasi dat yang bersih dari sifat, sebagaimana pikiran manusia itu bisa mengandaikan al-muhal, hal-hal yang mustahil. Maka tidak aneh, jangan tolak ukurnya, jangan dunia imajiner, dunia imajinasi. Dunia imajinasi itu aneh, hal-hal yang mustahil itu bisa ada di dunia imajinasi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kepada kita bolehnya meminta perlindungan kepada kepada sifat Allah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi. Aku berlindung dengan kemuliaan dan kuasa Allah dan kejelekan apa yang aku dapati, yaitu rasa sakit. Wa uhadiru, dan apa yang akan yang aku waspadai. Dan perlu diketahui bahasanya, kata-kata Allah itu sendiri terkadang maknanya adalah zat, dan terkadang maknanya adalah nama. Kalau zat zat berarti berarti tidak mengandung sifat tadi. Oh, zat yang mesti mengandung sifat. Tapi pengertian zat kan beda dengan pengertian sifat. Misalnya kita katakan kita wajib menyembah Allah. Allah itu sifat artinya zat. Namun ketika kita zat dengan segala sifat-sifatnya, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita untuk menyembah Allah. Artinya Allah zat, Allah dengan segala sifat-sifatnya. Namun kalau kita katakan Allah itu memiliki banyak nama, di antaranya adalah Allah, di antaranya adalah Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur. Maka Allah di sini adalah zat yang berbeda dengan pengertian sifat. Allah itu memiliki banyak nama, yaitu Allah. Nama pertamanya Allah. Maka Allah yang depan, Allah yang depan itu artinya adalah zat. Jadi artinya adalah zat. Zat yang kita sembah itu punya banyak nama gitu, ngomong demikian. Zat yang kita sembah itu memiliki banyak nama. Nama yang paling pokok adalah Allah. Nanti nama yang lain adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka kata-kata Allah itu sendiri itu juga pengertiannya tergantung konteks kalimatnya. Tergantung konteks kalimatnya. Kalau kita wajib menyembah Allah, kita wajib mengesahkan Allah, itu termasuk di dalamnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur dan seterusnya. Semua sifat yang melekat di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak nama, di antara namanya Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Syakur dan seterusnya. Maka lain lagi, maka Allah yang depan sama Allah yang belakang berbeda. Ya, catatan kaki tentang zat, saya bacakan. Lafaz zat itu muannas dari dzu. Tidak dipakai kecuali harus menjadi mudhaf. Ya tasaw ya tawassalu bi dijadikan sarana ilal wasfi, menjadi batu loncatan kepada sifat bi asma'il ajnas, dengan nama-nama jenis. Dan zatu itu mudhaf kepada isim dhahir dan bukan dhamir. Fa idza kanatil mawsufu mudzakkaran, maka jika mausufnya itu mudzakkar, maka dzu dzukada. Jika muannas, nah baru dzu kada. Contoh fulan dzu ilmin. Wa nafsu, karena dia muannas, dzu qudratin. Awal al-Asfani di Mufradat Al-Quran mengatakan, maka ashabul ma'ani, para ulama ma'ani meminjam kata-kata dzatu, lalu mereka jadikan faja'alu ibaratan, maka mereka jadikan ungkapan an dzati syai' dzat syai', dalam pengertian Dan ini adalah jauharan kan au aradon. Niada itu bisa dipakai dalam pengertian jauhar dan bisa dipakai untuk pengertian arad. Kemarin telah pernah kita sampaikan jauhar itu sesuatu yang berdiri sendiri. Arad itu sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri namun dia harus melekat kepada yang lain. Maka semua sifat itu arad. Tembok merah, ya, maka tembok itu namanya jauhar. Merah itu namanya arad. Karena arad itu tidak bisa berdiri sendiri. Mastamalu halal mereka menggunakan datu itu mufadatan bersendirian. Mudhafatan ila dhamir dan mudhaf pada dhamir dengan tanpa alif bab dan lam. Wa ajruha kemudian mereka memperlakukan datu majrun nafsi dan pengertian diri. Wal khasa dan sesuatu yang bersifat wal khasa ya sama diri. Contohnya datuhu itu sama dengan nafsuhu sama dengan khasatuhu. Dan kata beliau, namun asalnya walaysa dzalika min kalamil Arab. Ini bukan bahasa Arab pasti. Kalau bahasa Arab, datu itu harus mudhaf sama ya sama isim dhahir, datu ilmin. Depannya muannas, nafsun datu ilmin. Nafsun datu malin. Maka dia menjadi wasaf. Ya, wasaf dia itu na'at. Itulah menjelaskan, dia bukan sesuatu yang dijelaskan namun dia menjelaskan. Zaid sebagaimana du Zaid du al-ilmi dul ilmi itu menjelaskan Zaid. Itu aslinya adalah bahasa Arab. Tadi dikatakan ya tawassalu biha ilal wasfi. Ini adalah batu pijakan alat untuk mewujudkan wasaf yaitu menjelaskan. Karena dia pasti di belakang sesuatu, enggak bisa langsung datu ilmin gitu enggak bisa. Datu ilmin itu enggak bisa. Dia harus menjelaskan statusnya dan ada yang dijelaskan fulan, Zaid, Ahmad, datu ilmin. Ini atau Aisyah datu ilmin. Tentang a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi di catatan kaki diatkan Muslim dari Yunus dari Ibnu Syihab akhbar Nafi ibn Jubair ibn Mut'aim dari Utsman ibn Abil As dengan redaksi a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa huda wa hadir. Tidak ada padanya izzah, cuma qudrah saja. Sebagaimana disebutkan oleh syarih, kalau syarih ada izzahnya. Taksi Muslim itu cuma kutuhan data izah. Dan diatkan oleh Ibnu Majah dari Jalur Suhaib bin Muhammad dari Yazid ibn Khushaifa dari Amr ibn Abdillah ibn Ka'ab dari Nafi ibn Jubair dengan taksi namun dengan taksi a'udhu bi'izzatillah. Berarti ada dua riwayat ya. Kalau riwayat Muslim itu billahi wa kudratihi. Kalau riwayat Ibnu Majah langsung bi'izzatillahi. Ya, itu dalam riwayat Zuhair bin Muhammad. Zuhair ini adalah Zuhair bin Muhammad At-Tamimi Abdul Mundir yang dia dibicarakan min kibali hibdihi kualitas hafalannya. Namun dia memiliki tabi penguat yaitu Imam Malik yang ada dalam riwayat Muwatta dari Jalur Yazid ibn Khushaifa dengan redaksinya dengan lafaz a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu. Namun kalau yang lengkap ini a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi lengkap ya, ada izzah dan ada qudrah, itu tidak ada uhadiru. Ibnu Abdul Bar Al-Maliki dikatakan mengatakan ini adalah hadis yang musnad Musnad itu marfu muttasil. Musnad itu artinya marfu muttasil. Sahih dan dia sahih. Lamat kalau tidak ada pintu untuk membicarakan sanadnya, tidak pula matannya. Juga di sini juga dihadirkan oleh Ibnu Syihab dan Nafi' bin Jubair. Bahar dan Imam Fatah Malikan, dan ini satu hal yang terlewatkan oleh Imam Malik dari riwayatnya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ya, demikian kita baca wa sallallahu alaihi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.